menjelaskan sepak terjang dari kedua sekte ini, maka saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin sadar bahwasannya makar terbesar yang diarahkan kepada umat Islam dan kaum muslimin adalah makarnya orang-orang munafik. Keberadaan orang-orang kafir adalah sesuatu yang sudah diketahui. Dan kaum muslimin pada umumnya senantiasa waspada dan berhati-hati dari mereka. Sementara orang-orang munafik, mereka menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan batinnya. Jasadnya bersama dengan kaum muslimin hidup di negeri-negeri kaum muslimin, tetapi hatinya bersama dengan musuh-musuh kaum muslimin. Oleh karena itu, peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang munafik terus berulang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka di surat-surat yang panjang dalam Al-Qur'an. Seperti di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di surat At-Taubah. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang secara khusus dinamai dengan surat Al-Munafiqun. Di salah satu ayat dari surat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, humul aduwu fahdharhum. Mereka orang-orang munafik itu adalah musuh. Maka waspadalah dari mereka. Berhati-hatilah dari mereka. Yang menjadi musuh kita kaum muslimin rahimakumullah, bukan saja orang-orang kafir, tetapi juga orang-orang munafik. Yang harus kita waspadai ikhwan fiddin rahimakumullah, bukan saja makar orang-orang kafir, tetapi juga makar orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Tampakkan sikap keras terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam. Sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah telah sempurna menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, menyebutkan sepak terjang mereka. Allah mewanti-wanti kita dari makar dan propaganda-propaganda mereka. Sampai-sampai salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tentang surat At-Taubah, qala hiyal fadhihatu. Surat At-Taubah itu adalah surat yang membongkar kebobrokan orang-orang munafik. Mazalat tanzilu wa minhum wa minhum. Di dalamnya terdapat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal mereka, wa minhum wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik, dan di antara mereka orang-orang munafik. Hatta dhannu, sampai pada saat itu orang-orang munafik mengira bahwa tidak ada satupun di antara mereka melainkan akan disebutkan keadaannya di surat tersebut. Untuk itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan kadzal qur'anu an yakuna kullahu fi sya'nihim. Hampir semua isi Al-Qur'an membicarakan tentang mereka, orang-orang munafik. Ikhwan fi din kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal munculnya kemunafikan dan orang-orang munafik di tengah-tengah umat ini adalah pasca terjadinya Ghazwatu Badrin, Perang Badar. Di dalam perang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan kesyirikan dan muliakan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan orang-orang munafik dan Allah menangkan serta beri pertolongan kaum mukminin. Maka ketika itu muncullah suatu kaum yang menampakkan ketidaksenangan terhadap kemenangan kaum muslimin. Muncul orang-orang yang memiliki hasad, dengki, dendam kepada kaum muslimin, membuat makar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang munafik, wa ala ra'sihim, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikhwan fiddin rahimakumullah, menjadi ciri khas dari orang-orang munafik dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang, adalah menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, membuat makar untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi alaihi salatu wassalam, menampakkan loyalitas kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Dan itulah kelakuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul serta orang-orang yang bersamanya pada waktu itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan gaya Abdullah bin Ubay bin Salul ini terus berlanjut hingga hari ini, di zaman kita ini. Dan kelompok yang paling dekat untuk menggambarkan jenis kemunafikan ini adalah kaum liberal, di mana pijakan dasar mereka adalah menentang syariat Islam, menggugurkan kewajiban-kewajiban, melegalkan perkara-perkara yang haram. Semua itu atas nama al-hurriyah, kebebasan. Karena itu tidak pantas jika kata-kata Islam disematkan kepada kaum liberal. Tidak pas kalau kita menyebut kaum liberal dengan Islam liberal. Karena antara Islam dengan liberal adalah dua kata yang bertolak belakang. Dua kata yang tidak sejalan. Islam mengajarkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan terhadap syariat, terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Sementara liberalisme mengajarkan kebebasan. Tidak ada ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada syariat. Oleh karena itu salah jika ada seorang muslim mengatakan saya muslim liberal. Salah kalau ada orang yang mengatakan Islam saya Islam liberal. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, والذي يقول إنه مسلم ليبرالي mutanaqidun fa'alayhi an yatuba ila Allah min hadhihi al-afkar liyakuna musliman haqqan. Sesungguhnya orang yang mengatakan dirinya muslim liberal karena mungkin saja ada di antara kaum muslimin yang jahil, tidak tahu tentang liberalisme, tidak mengerti tentang liberal. Akhirnya kesana kemari dia mengatakan saya muslim liberal, saya muslim liberal. Dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu. Orang yang mengatakan bahwa dirinya muslim liberal adalah mutanaqid. Orang yang telah melakukan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang bertolak belakang. Karena Islam bukan liberal dan liberal bukan Islam. Fa'alaihi an yatuba ila Allah. Hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal min hadhil afkar, dari pemikiran yang semacam ini. Kepada kaum muslimin, saya ingatkan melalui majlis ini, jangan sekali-kali mengatakan saya muslim liberal. Kata-kata itu adalah kata-kata yang paling jelek. Kata-kata yang sama saja dengan menyudutkan Islam. Karena sekali lagi, Islam bukan liberal dan liberal bukan Islam. Orang yang mengatakan kalau dirinya sebagai muslim liberal, hendaknya ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari pemikiran yang semacam ini. Liyakuna musliman haqqa, agar dia menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kalau orang Islam yang benar, muslim yang sesungguhnya, muslimun haqiqi, dia tidak akan pernah mengatakan saya muslim liberal. Tidak. Islam saya Islam liberal. Tidak. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya liberalisme itu adalah sebuah paham yang berkembang di negara Eropa beberapa tahun yang lalu. Kemudian paham ini secara perlahan masuk ke negara-negara kaum muslimin. Sama seperti paham-paham yang lainnya. Di Indonesia sendiri, di negara kita, faham liberal ini sesungguhnya sudah mulai digagaskan sejak tahun 70-an. Dalam hal ini oleh Nur Khalis Majid. Melalui bukunya Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam. Kemudian pada tahun 2000. Tahun di mana muncul kembali pluralisme di negara kita, dalam hal ini diserukan oleh Abdurrahman Wahid Gusdur yang pada saat itu menjabat sebagai presiden, yang kemudian Gusdur dinobatkan sebagai Bapak Pluralisme. Maka ketika itu faham liberalisme kembali menggeliat, kembali muncul, kembali hidup. Dan ini sudah menjadi sebuah konsekuensi. Ketika faham pluralisme atau pluralis ini dimunculkan, maka secara otomatis akan melahirkan liberalisme. Di mana ada pluralisme, maka di situ ada liberalisme. Bahkan ada istilah sekarang ini, umat harus waspada dari penyakit sifilis atau sifilis. Sifilis itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika liberalisme ini mulai menggeliat di tahun 2000, maka pada tahun berikutnya, tahun 2001, kaum liberal secara resmi membuat sebuah wadah, tepatnya di bulan Maret, sebuah wadah liberalisme yang mereka namakan dengan Jaringan Islam Liberal, yang pada waktu itu dibentuk oleh Ulil Absar Abdallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum liberal mereka mengajak kepada kebebasan secara mutlak, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpolitik, kebebasan dalam berekonomi, kebebasan dalam segala hal, meskipun harus bertolak belakang dengan agama. Karena menurut kaum liberal, agama bukanlah produk Tuhan. Oleh karena itu, dengan bebas siapapun tidak harus terikat dengan ketentuan-ketentuan agama. Dan ini adalah sebuah ancaman. Ancaman yang membahayakan agama, membahayakan bangsa, membahayakan negara, membahayakan persatuan dan kesatuannya. Karena bagi kaum liberal, tidak ada istilah tunduk terhadap satu peraturan. Sebab menurut mereka, setiap manusia berhak dan bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Ikhwan fi din, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum liberal mereka menginginkan masyarakat yang bebas. Bebas dalam agamanya, bebas dalam perilakunya, bebas dalam keyakinannya, bebas dalam segala hal, sebebas-bebasnya. Karena itu mereka sangat menentang terhadap semua bentuk batasan-batasan, baik batasan yang telah diatur oleh agama maupun batasan yang telah diatur oleh negara. Kaum liberal mereka ingin memisahkan antara agama dengan negara dan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat. Menurut mereka, tidak ada hubungan antara agama dengan negara dan dengan kehidupan bermasyarakat. Agama dalam pandangan kaum liberal, bentuknya adalah masjid dan apa yang ada di dalam masjid. Selain itu, tidak ada sangkut paut dengan agama. Agama urusannya adalah masjid dan apa yang ada di dalam masjid. Agama tidak ada sangkut paut dengan negara. Agama tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan bermasyarakat. Karena menurut mereka kaum liberal, agama itu adalah penjajah budaya. Agama itu penjajah adat. Kalau seandainya agama ikut campur mengatur kehidupan bermasyarakat, maka tentu budaya dan adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu secara otomatis akan hilang. Padahal sesungguhnya Islam tidak memerangi adat, tidak memerangi budaya. Selama adat dan budaya itu tidak menyelisihi syariat Allah, maka Islam membolehkannya. Tetapi ketika adat dan budaya itu bertentangan dengan syariat Islam, syariat Allah, melanggar hukum Allah dan hukum Rasul, maka adat dan budaya tersebut dilarang. Subhanallah, ketika kaum liberal begitu giat dan gencar mempertahankan adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengesampingkan urusan agama, maka pada tahun 2015 kemarin, tepatnya tanggal 17 Mei, lahir sebuah aliran, sebuah gerakan yang menamakan dirinya dengan Islam Nusantara, yang ternyata perjuangannya hampir sama dengan kaum liberal dalam mempertahankan adat dan budaya. Kalau yang ini membawa-bawa nama Islam. Nampak jelas ada kolaborasi, ada persekongkolan antara kaum liberal dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara dengan konsepnya bisa menerima siapapun dengan latar belakang keyakinan apapun. Sehingga Islam Nusantara tidak hanya bersekongkol dan bekerja sama dengan kaum liberal, tetapi dengan Syiah pun mereka melakukan hal yang sama. Pada tanggal 18 kemarin, ini sekarang tanggal berapa? 20, ya. Tanggal 18 kemarin, Islam Nusantara memprakarsai sebuah pertemuan antara PBNU dengan para habaib di Jakarta. Yang dalam acara itu, salah seorang gembong Syiah dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Habib Hussein bin Hamid, itu gembong Syiah, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Apa sambutannya? Di antara sambutan yang disampaikannya adalah bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk memerangi tindakan-tindakan yang berbau radikal. Sebenarnya siapa sih yang radikal? Siapa yang radikal kalau bukan mereka Syiah? Tetapi itulah kelicikan Syiah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Islam liberal. Kepada kaum liberal. Kaum liberal, mereka ingin memisahkan antara agama dengan moral. Dengan akhlak, dengan adab. Mereka mengatakan bahwa orang yang tidak beragama sekalipun bisa dikatakan sebagai orang yang paling bermoral. Bisa dikatakan sebagai orang yang paling beradab, paling berakhlak. Jadi menurut kaum liberal, ateis, komunis adalah orang-orang yang paling bermoral, paling berakhlak, paling beradab. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina, perilaku-perilaku menyimpang, lesbi, gay, biseksual, transgender, transseksual, minum-minuman khamr, dan sekian perbuatan-perbuatan keji lainnya adalah orang-orang yang paling bermoral, paling beradab, paling berakhlak. Sungguh, otak mereka sudah terbalik. Lahum qulubun la yasmu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal tetapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa digunakan untuk melihat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan penyakit itu sebagai bentuk siksaan dan hukuman kepada mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kaum muslimin harus waspada. Kita kaum muslimin harus berhati-hati. Karena ini semua bisa saja sebagai makar yang dilakukan oleh kaum liberal untuk merusak dan mengacak-ngacak negara kaum muslimin, khususnya negara kita, negara Indonesia. Tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan, mereka memohon kepada pemerintah kita untuk mengesahkan apa yang disebut dengan RUU KKG. Rencana Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender. Mereka menganggap selama ini apa yang mereka lakukan adalah sebuah usaha yang baik, sebuah kemanusiaan, hak asasi manusia. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang amalan-amalannya merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka-mereka yang segala usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka dalam keadaan mengira kalau apa yang telah mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang baik. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum liberal, mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak percaya kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu itu layak mendapatkan kritikan. Hatta Al-Quran, hatta As-Sunnah, sekalipun Al-Quran, sekalipun Sunnah, layak untuk dikritik. Al-Quran berani mereka kritik kalam Allah Azza wa Jal yang tidak mungkin salah. Berani mereka kritik. Mereka mengatakan kalau Syiah punya mushaf Fatimah, maka kami kaum liberal akan membuat Al-Quran versi Indonesia. Entah seperti apa Al-Quran versi Indonesia. Subhanallah. Mereka juga mengatakan kalau seandainya keberadaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata, maka kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengukuhkan soal keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Au bihadal makna, atau yang semakna dengan ini yang mereka katakan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti itu keyakinan mereka. Tetapi di sisi lain mereka mengaku sebagai kaum yang beragama, tetapi tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan agama, terhadap ajaran-ajaran agama. Tidak mau tunduk terhadap Allah, tidak mau tunduk terhadap Rasul. Sehingga saat ini muncul istilah untuk mereka, kalau kaum liberal itu adalah kaum yang bertuhan tanpa agama dan beragama tanpa Tuhan. Mengklaim sebagai orang-orang yang beragama tetapi tidak mau tunduk terhadap ajaran agama. Mereka membuat wadah untuk paham liberalnya dengan jaringan Islam liberal, menyematkan kata Islam di situ. Ini artinya mereka mengaku sebagai orang-orang yang beragama Islam tetapi tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan Islam, bahkan cenderung meremehkan, menyepelekan, menghina dan merendahkan syariat-syariat Islam. Ulil Absar Abdallah sendiri, dia pernah mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada hukum Tuhan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara ideologi liberalisme itu adalah suatu paham yang membebaskan diri dari ajaran agama. Suatu paham yang membebaskan diri dari ajaran agama. Membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan agama. Sehingga tidak boleh disalahkan menurut kaum liberal kalau ada seorang muslim yang mengingkari wujudnya Allah. Jangan disalahkan. Jangan disalahkan kalau ada seorang muslim yang melakukan tindakan-tindakan yang kufur. Jangan disalahkan kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Semua itu atas nama kebebasan. Bebas berkeyakinan, bebas berperilaku, bebas beragama, bebas bermuamalah. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak wajib mengikuti syariat menurut mereka. Padahal di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat itu. Kita umat Islam dan seluruh orang-orang yang mengaku agamanya sebagai agama Islam berada di atas suatu syariat, berada di atas suatu aturan yang kita tidak boleh keluar dan lepas dari syariat dan aturan tersebut. Inilah Islam. Sebagaimana yang saya singgung di awal, bahwa Islam itu mengajarkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian kaum muslimin, kalian orang-orang Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penting untuk kita ketahui bahwa tidak ada satu kejelekan pun melainkan kaum liberal ada di garda terdepan untuk menolak kejelekan itu, ataukah untuk membela kejelekan itu? Jawabannya, untuk membela kejelekan tersebut. Persis seperti keadaan kaum munafik, orang-orang munafikin, mereka menolak syariat Islam dan mereka membela segala hal yang menyelisihi syariat Islam. Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Munafik yang laki-laki dan munafik yang wanita sebagiannya adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil munkar. Mereka senantiasa menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangan-tangannya. Surat At-Taubah. Seperti ini keadaan kaum munafik. Menyuruh orang melakukan perbuatan yang mungkar dan mencegah orang melakukan perbuatan yang ma'ruf. Persis dengan gaya kaum liberal. Di saat kaum muslimin Indonesia mereka berupaya untuk membendung aliran Ahmadiyah berkembang, maka kaum liberal ada di garda terdepan membela Ahmadiyah. Dengan alasan apa? Kebebasan berideologi. Di saat kaum muslimin Indonesia di berbagai wilayah, di berbagai tempat, mewanti-wanti kaum muslimin akan bahaya yang ditimbulkan oleh aliran Syiah, membendung gerakan ini di setiap tempat, maka kaum liberal mereka justru membelanya. Banyak peristiwa di sejumlah tempat di negara kita ini. Ulah yang dilakukan oleh kaum Syiah. Maka kaum liberal ini yang kemudian menjadi pembelanya. Bukan membela kaum muslimin ahlus sunnah, tetapi malah membela Syiah. Ketika kaum muslimin murka terhadap segala pelecehan yang diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, entah itu dalam bentuk karikatur ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya, ternyata kaum liberal malah justru dengan santainya mengatakan semua itu tidak mengandung pelecehan, biasa-biasa saja. Ketika kaum muslimin bersama dengan pemerintah Indonesia ini bahu-membahu membendung perilaku yang menyimpang LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender, tiba-tiba kaum liberal justru menjadi pembelanya. Menyaksikan kisah kaum Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan menentang azab Allah. Kaum liberal. Ketika pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi narkoba, ternyata kaum liberal yang diwakili oleh Ulil Absar Abdallah, dia mengatakan bahwa vodka ini satu jenis minuman keras. Vodka yang kandungan alkoholnya cukup banyak, di atas 16% sudah. Vodka bisa jadi halal di Rusia karena di sana cuacanya dingin. Kok jauh-jauh ke Rusia? Di Batu, Malang itu kan dingin. Halalkan saja di sana. Lah kira-kira pernyataan Ulil Absar Abdallah ini ditujukan untuk kau orang-orang kafir? Tentu saja jawabannya tidak, karena orang-orang kafir setiap harinya mengkonsumsi minuman-minuman yang haram. Tentu saja pernyataan Ulil Absar Abdallah ini ditujukan kepada kaum muslimin, ingin menanamkan keraguan-raguan mereka dalam beragama, mengkaburkan pemahaman mereka tentang keharaman minuman keras, khamr. Tidak sampai di situ saja, ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita kaum muslimin menampakkan sikap baro'ah kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, ternyata mereka kaum liberal malah menggandeng tangan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Bukan rahasia lagi kalau gerakan kaum liberal atau jaringan Islam liberal ini didanai oleh LSM-LSM kafir barat. Seperti didanai oleh The Asia Foundation. Selain itu didanai juga oleh Ford Foundation yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Yang ternyata Ford Foundation ini bekerja sama dengan LBH Apik. Sebuah lembaga yang memperjuangkan kesetaraan gender di negara kita Indonesia. Nas'alullah as-salamah. Kita harus tahu. LBH Apik. Itu lembaga yang ada di negara kita yang sedang memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak ada bedanya antara laki-laki dengan wanita. Sama. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam hendak mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir yang telah berkhianat kepada kaum muslimin, maka orang-orang munafik mereka malah memberikan motivasi kepada Yahudi Bani Nadir agar tetap tinggal di tempatnya dan memberikan perlawanan kepada kaum muslimin. Bahkan mereka orang-orang munafik menjanjikan akan memberikan pertolongan kalau seandainya kaum muslimin memerangi Yahudi Bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala singgung hal ini dalam firman-Nya, "Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Tidak akan kau lihat bagaimana keadaan orang-orang munafik. Mereka berkata kepada teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir, ahli kitab, kalau seandainya kalian diusir dari tempat-tempat kalian, maka kami akan pergi bersama dengan kalian. Dan kami tidak akan memberikan ketaatan sedikitpun kepada kaum muslimin dalam rangka menyusahkan kalian. Kalau seandainya kalian diperangi oleh kaum muslimin, maka kami akan memberikan pembelaan kepada kalian. Wallahi yashhadu innahum lakadzibun. Allah Azza wa Jal bersaksi, mengetahui bahwasannya mereka orang-orang munafik adalah para pendusta. Kita akan buat perbandingan bagaimana ulah kaum liberal dengan munafik. Ada sisi kesamaannya. Munafik Saluli, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka, orang-orang munafik, menggembosi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mendukung dakwah Islam yang disebarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menggembosi kaum muslimin agar tidak membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal menyinggung hal ini dalam firman-Nya, "Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu." Mereka orang-orang munafiklah yang mengatakan, jangan kalian memberikan infak-infak kalian kepada siapapun yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mereka benar-benar bubar meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam. Walillahi khazainus samawati wal ard, padahal hanya milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqun la yafqahun. Hanya saja orang-orang munafik, la yafqahun, mereka tidak memahaminya. Dahulu kaum munafikin, mereka melemahkan keyakinan kaum muslimin akan pertolongan Allah Azza wa Jal. Mereka menebarkan subhat di tengah-tengah kaum muslimin, melemahkan akidah dan keyakinan serta kepercayaan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung tentang mereka, orang-orang munafik, dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ahzab, "Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata dan orang-orang yang ada dalam hatinya ada penyakit mengatakan, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura." Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu hanyalah tipu daya saja. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini membiarkan kaum munafikin semisal kaum liberal berkembang di sebuah negara hanya akan menghancurkan dan membinasakan negara tersebut. Indonesia harus bersih dari liberalisme. Kaum muslimin tidak boleh terkotori pemahamannya dengan liberalisme. Karena penting untuk kita ketahui, tidak ada satu negara pun yang membiarkan liberalisme berkembang, melainkan negara tersebut akan menjadi negara ateis dan negara komunis. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan innal muslima huwal mustaslimu lillahi bitauhidi. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid. Al-munqadu lahu bitta'ah, yang patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Al-bari'u minasyirki wa ahlih, yang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Falladhi yuridul hurriyata allati la dhabita laha. Maka orang-orang yang menginginkan kebebasan yang tidak ada batasannya sama sekali, hadza mutamarradun ala syar'illah, ini adalah bentuk pembangkangan dan perlawanan terhadap syariat Allah. Yuridu hukmal jahiliyah, menginginkan hukum jahiliyah, wa hukmat tagut, dan hukum tagut. Fala yakunu musliman, maka dia tidaklah akan menjadi seorang muslim. Karena tadi, seorang muslim itu ialah yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini seorang muslim. Adapun yang menginginkan kebebasan yang tidak ada batasannya sama sekali, ini berarti perlawanan dan pembangkangan terhadap syariat Allah. Lebih cenderung menginginkan hukum jahiliyah dan hukum tagut, maka dengan itu ia tidak menjadi seorang muslim. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, walladzi yunkiru ma 'ulima min ad-din bid-darurati min al-farqi bainal muslimi wal kafir wa yuridu al-hurriyata allati la takhdha' li quyudi syari'ah wa yunkiru al-ahkam asy-syar'iyyati min al-ahkam asy-syar'iyyati al-khassati bil mar'ah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa mashru'iyyati al-jihad fi sabilillah. Hadza qad irtakaba 'iddata nawaqid min nawaqidil Islam. Orang yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama, seperti perbedaan antara muslim dan kafir, dan lebih cenderung menginginkan kebebasan yang tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariat, dan mengingkari hukum-hukum syar'i seperti hukum-hukum syar'i yang terkait khusus dengan wanita, mengingkari hukum-hukum syar'i terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengingkari disyariatkannya jihad di jalan Allah, sungguh orang ini qadir takaba iddatan nawaqid, telah melakukan beberapa hal yang menjadi pembatal min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Maka kaum liberal aqrabu ilal kufri minal Islam, lebih cenderung dekat kepada kekufuran daripada keislaman. Sejumlah pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh liberal yang mengerikan. Pelecehan-pelecehan terhadap Islam. Pelecehan-pelecehan terhadap syariat Islam. Pelecehan penghinaan terhadap kaum muslimin itu menjadi bukti. Menjadi bukti tentang keburukan dan kejelekan kaum liberal. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, melalui majlis ini kita ingin menyadarkan kembali kaum muslimin tentang bahayanya liberalisme, faham liberal. Karena sesungguhnya faham itu bukanlah faham yang berasal dari Islam. Islam tidak mengenal istilah kebebasan yang mutlak. Islam itu adalah agama yang memiliki ketentuan, dasar, hukum. Islam adalah agama yang mengajarkan moral yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang keyakinan, akidah, ibadah, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Adapun liberal, maka liberal adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam. Kaum muslimin harus membuang jauh-jauh pemikiran seputar kebebasan yang ditawarkan oleh kaum liberal. Mungkin sekilas pintas itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Mungkin sekilas itu sesuatu yang masuk ke dalam akal kita. Tetapi sesungguhnya tidak demikian dengan syariat. Karena syariat atau agama atau Islam ini kaitannya dengan wahyu, bukan akal. Sementara liberalisme tidak mengenal wahyu. Liberalisme hanya mengenal hawa nafsu. Itulah yang mereka jadikan sebagai Tuhannya. Itulah yang mereka jadikan sebagai ilahnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang mengikuti hawa nafsu, dia akan celaka. Sepintar apapun seseorang itu, sehebat apapun wawasan dan keilmuannya, ketika lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu, membuntuti hawa nafsu, berjalan di belakang hawa nafsu, maka hasil akhirnya adalah kebinasaan dan kecelakaan. Kurang apa pintarnya orang-orang kafir? Kurang apa pintarnya orang-orang munafik dahulu? Hasil akhir mereka tetap kebinasaan. Utu zaka walayutu zaka. Mereka diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kebersihan hati, kebersihan akidah dan keyakinan. Kita sebagai kaum muslimin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah memilihkan din Islam ini untuk kita, sehingga kita harus merasa bangga dengan keislaman kita. Kata sahabat Umar ibn al-Khattab, Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita adalah kaum yang Allah Azza wa Jal muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Karena Islamlah satu-satunya din, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak boleh ragu untuk mengatakan ini, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita kaum muslimin sekali lagi tidak boleh ragu untuk mengatakan hal ini. Jangan terprovokasi dan terpancing dengan bualan-bualan kaum liberal yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi setiap orang mengklaim kalau agamanya hanyalah kalau agamanya sebagai agama yang paling benar. Itu bualan yang dusta, omong kosong. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang lebih cenderung memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima. Dia di akhirat nanti tergolong ke dalam kelompok yang rugi. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk sesi yang pertama, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti selepas duhur kita akan lanjutkan. Dan sebelumnya mohon maaf kalau merasa terganggu dengan batuk saya. Karena kebetulan beberapa hari menjelang keberangkatan ke sini, qaddarullah masya fa'al, saya sakit. Jadi mohon maaf.